Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم من النار. أيها بارك الله فيكم. الله menjelaskan ولا تعد عيناك عنهم. Jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka, yakni Nabi Allah perintah untuk sabar terus bersama orang-orang yang dari kalangan mukminin, para sahabat, walaupun mereka dulunya para budak, orang-orang yang direndahkan di hadapan manusia, tapi mereka sudah beriman dan selalu beribadah kepada Allah. Nabi diperintah sabar engkau dengan mereka, jangan terpengaruh orang-orang kaya itu. Ikhwafillah barakallahu fikum. Allah katakan jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka. Turidu zinatal hayati dunia. Karena engkau menginginkan kehidupan dunia, perhiasan dunia. Wala tutiman aghfalna qalbu an dzikrina. Jangan pula engkau ikuti mereka, orang-orang yang lalai hatinya. Ya, terlalai hatinya dari zikir, dari ibadah kepada Allah. Mereka mengikuti hawa nafsu. Dan akhir urusan mereka sia-sia. Ikhwanifillah a'azanillahu wa iyyakum. Maka kami nasihatkan pula pada diri kami dan ikhwah semuanya, barakallahu fikum, marilah sabarkan diri kita dalam majlis-majlis ilmu yang ada. Karena sungguh keberadaan kita saat ini, kebutuhan kita saat ini terhadap ilmu amat sangat besar. Kita mencari tiap hari untuk kepentingan dunia, kita merasa tidak cukup-cukup dan terus kita berusaha mencari dunia. Mestinya kebutuhan ilmu yang lebih besar, kita pun hendaknya jangan mencukupkan diri. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La yasba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan pernah puas seorang mukmin dari kebaikan atau ilmu yang didengarnya sampai akhirnya puncaknya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita jadikan dunia sebagai puncak daripada ilmu yang kita punya. Itulah doa yang sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penutup majlis yang beliau adakan. Beliau berdoa kepada Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablahu ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai harapan kami yang paling besar, tujuan puncak ilmu kami. Memohon kepada Allah, jangan sampai dunia yang menjadi tujuan kita, tapi kita berharap pada Allah surganya. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang beliau wafat di Madinah tahun 36 Hijriah, beliau mengatakan, al-ilmu kasirun wal-umru kasirun, fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinik. Beliau mengingatkan kepada kita, ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah, ilmu itu amat banyak yang harus kita pelajari, sedangkan umur kita qasirun, amat pendek. Betul? Ilmu Allah luas. Sampai-sampai Allah menggambarkan tentang luasnya ilmu. Allah menyebutkan, "Lau kanal bahru midada li kalimati rabbi, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Andaikan saja 7 samudra semua Allah jadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, kalimat Allah, ya, pasti akan kering walaupun ditambah 7 kalinya. Menunjukkan betapa luas dan betapa banyak ilmu. Sedangkan umur kita ya ikhwah cuma berapa hari, berapa saat umur kita di dunia ini. Sehingga kata beliau, fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilahi fi amri dini. Engkau ambillah dari ilmu ini, mulai dari yang terpenting dalam urusan agamamu. Karena tidak mungkin kita ambil semuanya dengan pendeknya umur kita. Ambillah yang penting-penting dalam urusan agama ini. Urusan tauhid, ya, urusan ibadah. Penting bagi kita. Pelajari itu. Utamakan itu. Naam ya fila barakallahu fikum. Karena kita mempelajari ilmu ini pun tidak akan cukup umur kita. Sehingga dicontohkan bagaimana para ulama kita semangatnya dalam menuntut ilmu. Dan inilah perkara yang menyebabkan mereka-mereka istiqomah di atas petunjuk, di atas kebenaran. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, begitu semangatnya menuntut ilmu dalam usia beliau yang sudah tua sekalipun. Dan beliau telah mendapatkan ilmu yang sedemikian banyak. Tidak malu, tidak gengsi duduk di majlis-majlis ulama-ulama yang di bawah beliau keadaannya, umurnya, ya mungkin juga dari sisi ilmunya, beliau tidak gengsi. Sehingga ditanya kepada beliau, sampai kapan kau seperti ini? Beliau dengan ucapan membimbing, menunjukkan semangatnya kepada kita, minal na'am mikbarah ilal makbarah, dari tempat tinta ini tetap akan terus aku belajar sampai kuburku nanti. Semangat luar biasa ikhwah barakallahu fikum. Tidak pernah meninggalkan tintanya untuk terus mencatat-mencatat dan menulis-menulis ilmu. Faedah-faedah ilmu. Dan ini mestinya ikhwah. Ya? Mestinya seorang penuntut ilmu, kemana berjalan, pena tidak selalu lepas. Kertas pun tidak akan lupa. Karena kadang ilmu didapat dalam hal yang kadang-kadang dia ya, tidak sengaja. Lalu mendapatkan faedah dari seseorang. Ya, bisa dicatat. Disimpan, diikat ilmu itu. Nah, seperti mereka orang-orang pencari dunia, tidak luput dari modal uang yang selalu dibawa, ya, untuk sekedar transaksi. Maka ikhwah barakallahu fikum juga dinasihatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, alaikum bi ilmi qabla ayyurfa'a. Rafa'ahu maut ruwatihi. Wa inna ahadan lam yulat aliman. Wa innamal ilmu bitta'allum. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, hendaknya kalian belajar ilmu terus dan terus, sebelum ilmu ini diangkat. Diangkatnya ilmu dengan matinya perawi-perawi ilmu, orang-orang yang meriwayatkan ilmu tersebut, yakni para ulama. Sungguh sadarlah seorang di antara kalian, ya, dilahirkan tidak memiliki ilmu. Dan sungguh, ilmu hanya akan didapat dengan engkau mau belajar. Maka ihwa barakallahu fikum. Ini adalah ucapan para sahabat yang memberikan motivasi kepada kita untuk terus dan terus kita semangat dalam menuntut ilmu. Karena ilmu ini cahaya yang akan menerangi hidup kita. Dan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai cahaya. Namun apa artinya petunjuk? Apa artinya cahaya? Kalau kita yang telah mendapatkannya tidak menghiraukannya. Ikhwah, barakallahu fikum. Disebutkan dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah. Allah katakan, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang pada kalian dari Allah Ta'ala nur, cahaya. Wa kitabun mubin. Dan kitab yang telah menjelaskan segala perkara. Ini Al-Quran. Yahdillah, yahdi bihillah. Manittaba' ridwanahu subulas salam. Allah akan memberi petunjuk dengan kitab tersebut orang-orang yang mengikuti keriduan Allah dan jalan keselamatan. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dengan cahaya tersebut dari kegelapan. Dengan Al-Qur'an Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang biidznihi, dengan izin Allah Ta'ala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah membimbing mereka pada jalan yang lurus. Al-Ma'idah 15-16. Perhatikan ikhwah, Allah jadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu, ini sebagai cahaya. Dan kita sadar, ketika kita berjalan di malam yang gelap, lalu cahaya kita punya lampu itu yang nyala terang di depan atau di belakang? Depan atau belakang? Kenapa yang depan yang terang? Supaya menerangi jalan, sehingga kita tahu mana lubang, mana batu yang lamburan. Kita tahu. Kita bisa hindari mana-mana yang membahayakan kita. Bagaimana orang kalau berjalan, depannya gelap, belakang yang terang? Apa jadinya? Nabrak. Kan begitu. Sehingga ihwa barakallahu fikum. Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, pembimbingnya, panutannya, penuntunnya, dia akan membimbing ke surga Allah. Siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, dia akan menjadi hujjah yang akan menyeretnya ke dalam neraka. Ada satu kisah, ini sebagai gambaran. Kisah ketika orang itu tidak mengerti ilmu, orang tidak mengerti, tidak berjalan tidak pakai cahaya. Bukan hadis ini ya. Jadi kita dapatkan di pedalaman Papua sana, ada seorang kepala suku. Dia itu dekat dengan kita punya ikhwah. Yang tugas di situ sebagai mantri atau tukang dinas kesehatan. Akrab sekali ini. Sehingga kemana-mana sama paman, pak mantri ini. Sebutannya paman. Diajak kepala suku ini keliling dengan motor. Saking senengnya dia naik motor. Lama-lama dia paman. Ajar beta dulu naik motor. Diajar. Akhirnya sekarang sudah mulai bisa, dia suruh depan, Pak Mati di belakang. Kemana jalan ke kampung-kampung di suku-suku itu dia jalan. Sampai dia merasa sudah pintar, satu ketika Pak Man pergi. Dia pinjam motor warganya. Dia bilang, ya adek, kasih bapak motor, pinjam. Tidak bisa bapak, bapak belum bisa bawa motor, kata bapak ini bilang. Adik, bapak sudah pintar. Karena ini paman itu sudah ajar bapak naik motor. Tapi paman, bapak belum bisa ini, belum pintar. Ini nanti bapak jatuh melawan. Akhirnya karena dia kepala suku dikasih. Sore-sore dia jalan. Habis maghrib gelap, dia pulang. Ditanya, bapak motor mana? Ada masuk di kolam sana, jauh di jurang. Ya Allah. Orang ini bilang, bapak kan sudah bilang tadi, bapak belum bisa bawa motor. Kenapa bapak paksa diri? Bapak bilang, adek, bapak sudah pintar, paman itu sudah ajar. Cuma satu, paman ajar bapak naik motor siang. Belum ajar bapak naik motor malam. Ternyata, dia gak tahu cara nyalakan lampunya. Lihat hadirin. Lampunya ada, nyala, tapi gak tahu cara nyalakannya. Sehingga dia masuk ke dalam lumpur-lumpur. Gak bisa ngangkat, pulang jalan kaki. Ini gambaran dalam hidup ya ikhwah. Qur'annya ada, kita punya, tapi orangnya bodoh gak ngerti Al-Quran. Bagaimana hidup akan di atas sunnah, hidup di atas petunjuk. Dia petunjuk gak tahu. Seperti contoh ini, lampunya ada, terang, cuma gak bisa nyalakannya. Satu gambaran dalam kehidupannya ikhwah. Akhirnya dia masuk jurang, resiko. Itu kalau di dunia masih bisa ditolong. Nah ini kalau masuk neraka, gara-gara dia gak bisa baca Quran, gak ngerti Al-Quran, gak ngerti petunjuk, apa yang terjadi? Siapa yang akan menolongnya? Itu satu contoh. Ini cerita nyata, tapi sebagai pelajaran buat kita. Bahwa ilmu itu harus lebih dulu. Kalau gak tahu, tanya. Ya, kata Allah Ta'ala, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kali tanya, kau tanya kepada orang yang berilmu, kalau tidak tahu. Jangan sok tahu, baru belajar sedikit, sudah mau melambung. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini sangat-sangat berbahaya. Baik, wa fila barakallahu fikum. Tadi malam telah kita sampaikan di antara kiat-kiat untuk istiqamah di atas petunjuk, di atas sunnah, di atas Islam. Adalah pertama kita harus selalu menuntut ilmu. Belajar ilmu. Jangan membiarkan diri kita dalam kebodohan. Kita lahir dalam keadaan bodoh memang gak punya ilmu. Dan kita harus upayakan seperti ucapan Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu tadi. Alaikum bil ilmi. Engkau harus terus belajar ilmu. Sebelum ilmu diangkat oleh Allah Ta'ala dengan matinya periwayat-periwayatnya. Karena sungguh seorang di antara kalian dilahirkan semua dalam keadaan enggak punya ilmu. Wa innamal ilma bitta'allum, sungguh ilmu hanya akan didapat dengan engkau belajar. Ingat ikhwah, ilmu itu pangkal keburukan dan dari keburukan akan melahirkan keburukan-keburukan. Sedangkan petunjuk pangkal kebaikan. Kebaikan akan melahirkan kebaikan dan kebaikan. Maka siapa yang berada di atas petunjuk dia dapatkan kebaikan dan darinya akan banyak kebaikan bagian yang dia dapatkan. Dari petunjuk dia dapatkan ilmu, kemudian diamalkan menjadilah amalan-amalan soleh yang banyak. Tapi dengan kebodohan, gelap, akhirnya banyak kerusakan yang didapatkannya. Ya, kebodohan digambarkan dengan kegelapan. Yang darinya muncul kesombongan. Dan darinya muncul berbagai macam kerusakan. Coba lihat iblis. Dia karena bodoh. Ya, kemudian ketika dia melanggar, Allah tegur. Tambah sombong. Beda dengan Adam. Adam melanggar tapi dia punya ilmu. Ketika ditegur, segera dia taubat. Sehingga Adam dirahmati Allah, iblis dilaknat Allah Ta'ala. Allah katakan kepada iblis, ma mana'aka Allah tasjuda id amartu. Apa yang menghalangi engkau ya iblis ketika aku perintah? Dia ujub. Holaktani min nar wa holaktahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api ya Allah. Sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Dalam surat Al-A'raf ayat 12. Ini Allah kisahkan kisah ini. Ya? Iblis mengaku dia lebih baik dari Adam. Atau dalam surat Al-Baqarah. Allah sebutkan ayat 34. In qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ingat ketika Rabbmu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat semuanya sujud kepada Adam. Serentak mereka sujud illa iblis. Aba wastakbar, dia menolak, dia sombong. Dan sebab penolakannya karena kebodohan dia yang mengakibatkan sombongnya. Ikhwah barakallahu fikum, sedangkan Adam, Allah sudah ajarkan ilmu. Wa'allama Adam al-asma'akullah. Allah ajarkan ilmu pada Adam. Sehingga beda. Orang bodoh ketika ditegur, ngamuk. Itu biasanya. Tapi orang yang berilmu ditegur, sadar. Orang bodoh, kesalah, ditegur, cari pembenaran, ngamuk, cari bala tentara, ayo. Masa saya disalahkan? Kalau orang yang pintar ditegur, sadar, istighfar, taubat, kembali, rujuk. Iya, maka ikhwah perlunya kita terus belajar ilmu. Karena dengan belajar ilmu, selamat dari fitnah. Dan ingat pula ikhwah barakallahu fikum, yang beliau sebutkan. Ya, dalam Al-Quran ini yang Allah sebutkan, tentang kisah Rasulullah SAW tadi. Bagaimana pengaruh dari mereka, para pecinta dunia, orang-orang kaya yang sudah ya, mendapatkan bagian dari dunia, sulit mereka untuk menerima hidayah karena ada kesombongan pada mereka. Sehingga hati-hati kita. Hati-hati. Dan ikhwah barakallahu fikum, kita lanjut yang kedua adalah tamasuk bil kitab was sunnah, ya. Untuk kita istiqomah di atas sunnah, di atas al-haq, kita harus selalu berpegang dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, karena ini adalah merupakan perkara yang mesti. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, di samping kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan lupa ikuti mereka orang-orang yang telah dulu dari umat ini, yang berpegang dengannya. Ikuti apa yang mereka pahami. Ya, ambillah ilmu dari mereka yang memahami Kitab dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Salafus Salih. Dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "In kuntum la budda mu'tadina faqtadu bil mayyit fa innal hayy la tu'man alaihil fitnah." Jika kalian mesti mengambil teladan, contoh dalam kehidupan ini, ambillah teladan orang-orang yang telah mati, yaitu para sahabat dulu. Kenapa? Fa innal hayy, karena orang yang masih hidup ini, la tu'man alil fitnah, tidak aman baginya fitnah. Ini ucapan Abdullah ibn Mas'ud. Tentunya para tabi'in mendengar ini. Dan kita apalagi di zaman ini ya ikhwah, jangan fanatik kepada guru, tapi fanatik kepada kebenaran. Sehingga ketika guru kita keliru, kemudian kita melihat dan mengetahui kekeliruannya, jangan kemudian kita bela gurunya, kita tolak kebenarannya. Ini adalah kekeliruan. Dan ini akan menyebabkan zaigh, menyimpang kita dari petunjuk. Jauh kita dari petunjuk. Padahal sudah terang, gurunya menyimpang. Dulunya dia membawa sunnah, mengibarkan bendera sunnah. Sekarang sudah bergabung dengan berbagai macam hizbiyah. Masih dibelanya. Hati-hati ikhwah barakallahu fikum. Pergeseran ini terjadi terkadang disebabkan karena pergaulan. Ya, bukan dekat dengan kibarul ulama, tapi dekat dengan kibarul aghnia. Tokoh-tokoh orang-orang kaya. Hati-hati. Kemudian yang lanjut, yang ketiga, supaya kita kokoh di atas al-haq adalah al-amal bil ilm. Kita beramal dengan ilmu. Karena memang ihwa barakallahu fikum, tuntutan ilmu adalah untuk diamalkan. Allah menurunkan Al-Quran, Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ilmu, itu untuk diamalkan. Bukan sekedar pengetahuan. Sehingga ihwa barakallahu fikum, yang menjadi hal yang menyelamatkan kita itu adalah ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat. Ini akan terus kita bawa. Ketika kita meninggal dunia, akan menyertai kita. Ilmu nafi, yakni ilmu yang kita amalkan. Sehingga bermanfaat bagi kita. Adapun ilmu yang tidak kita amalkan, akan menjadi hujjah atas diri kita. Karenanya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita, tabaqul ilma bil amal. Kalian terapkan ilmu yang kau dapatkan dalam amal-amal. Terapkan ilmu yang kau dapatkan dalam bentuk amalan. La yakun nuskhatun fil kitab, jangan cuma sekedar tulisan dalam catatanmu, dalam bukumu. Jangan. Ya, fal yakun muta'assiran, mestinya ilmu yang kau dapatkan itu muta'assiran fi ibadatik. Nampak pengaruhnya. Ilmu yang kau pelajari itu nampak pengaruhnya, pertama dalam ibadahmu. Yang kedua fi akhlakika, dalam akhlakmu. Dan yang ketiganya fi muamalatika finnas binnas, nampak pengaruh ilmu itu dalam muamalahmu dengan manusia. Kelihatan bagaimana engkau setelah belajar ilmu tentang sunnah, ibadahnya semakin sesuai dengan sunnah, semakin mendekat dengan sunnah, ya, selalu di atas sunnah, ucapannya, amalannya selalu cocok dengan sunnah. Ini ahlus sunnah mestinya. Akhlaknya pun begitu. Yang ditampilkan akhlak-akhlak di atas sunnah. Seperti Rasulullah SAW berakhlak. Sehingga dia kehidupannya mirip dengan kehidupan pemilik sunnah. Yakni Rasulullah SAW. Ini pengaruh ilmu. Nampak mestinya ikhwah. Baik tutur kata, kemudian tegur sapa, juga dalam perbuatan hari-harinya dengan sesama. Nampak semuanya. Kebaikan akhlaknya. Semakin hari semakin berbakti pada orang tuanya, semakin baik sikapnya, tutur katanya kepada istrinya, kepada anaknya. Dan ingat ikhwah barakallahu fikum, yang paling pertama-tama akan melihat kebaikan akhlakmu, itu istrimu. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, itu yang paling baik akhlaknya. Khiyarukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Istri itulah orang pertama akan merasakan akhlakmu, perubahan-perubahan sikapmu. Sikap baik atau sikap buruk, dia orang yang pertama atau yang paling cepat merasakan itu. Sehingga engkau mestinya semakin belajar ilmu tentang sunnah, semakin dirasakan kebaikanmu, seperti dirasakan kebaikan istri-istri Rasulullah SAW, dari kebaikan Nabi SAW. Belum lagi masyarakat sekitar kita. Maka ikhwah barakallahu fikum, ingat, dengan kita mengamalkan ilmu, kita akan kokoh, ilmu akan kokoh dalam jiwa kita, dan kita pun akan terbimbing, terjaga. Karena sudah menjadi tabiat kita beramal dengan ilmu. Sudah menjadi kebiasaan kita sehingga sulit untuk dirubah. Seperti kenapa mereka orang-orang pengikut-pengikut adat sulit untuk dimasuki ilmu, sulit untuk berubah. Karena istilah orang kita, adatnya sudah balung sungsum. Iya. Maksudnya balung sungsum apa? Sudah menjadi jiwa raganya sudah terpatri, gak bisa dipisah dengan adat-adat yang ada. Sehingga sulit mereka untuk berubah. Ya? Sulit berubah. Kecuali yang dapat hidayah. Nah, begitu mestinya kita ikhwan. Tidak akan kita berubah. Ya? Kalau kita sudah dapat ilmu kita amalkan, terus kita bertahan. Ingat ikhwan barakallahu fikum. Tentunya ini semua tidak cukup. Tapi kita juga yang keempat. Musahabatul akhyar. Kita harus selalu berteman dengan orang-orang pilihan. Cari teman. Orang-orang yang baik. Karena Rasulullah SAW perintahkan kita. La tusahib illa mu'mina. Jangan kau jadikan teman. Atau engkau berteman. Kecuali seorang mukmin. Pasti beda tentunya ikhwah. Barakallahu fikum. Antara mukmin dan fasik. Allah katakan dalam surah Sajdah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. La yastawun. Apakah sama orang-orang mukmin dengan orang-orang fasik? La yastawun, tidak akan sama. Orang-orang mukmin itu mereka ketika mendengar kumandang azan segera, ayo kita sholat dulu, sudah azan. Mengingatkan kita. Mendengar ada pengumuman, taklim, kita berangkat. Mukmin akan selalu mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau kita berteman dengan mereka fasik, orang-orang yang fasik, tentunya kita akan ke bawah pada maksiat yang mereka perbuat. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, masalul jalisil salih, permisalan orang teman duduk yang salih, berteman dengan teman duduk yang salih, kahamil, seperti kita berteman dengan pembawa minyak wangi. Sebaliknya, permisalan jalisil su, berteman dengan orang-orang yang jelek, karena fihil kir, seperti berteman dengan pandai besi. Kita sudah paham ikhwah tentunya, karena kita telah melihat bagaimana tukang pandai besi ketika kerja, dia menyalakan api dengan tungku yang disebul dengan apinya, dengan pompa itu. Kemudian api akan membakar, ya, asapnya akan menyebar. Atau ketika dia pukul besi yang telah dipanaskan, dia pukul akan percikannya menyebar. Ya. Akibatnya kalau kita berteman dengan mereka, duduk melihat mereka, resiko kena asapnya, bau asap, atau kena percikannya, bau baju kita jadi lubang. Tapi kalau berteman dengan penjual minyak wangi, kita belum beli, harum sudah kita dapatkan. Ya, berteman dengan orang-orang yang soleh, kita belum melakukan, orang sudah tahu, ih Masya Allah temannya orang baik-baik. Kita belum melakukan kebaikan, sudah dicap, ini orang baik, temannya baik-baik semua. Sama dengan kita berteman dengan orang-orang jelek, pemabuk, penjudi, mamanya. Kita belum minum khamar, belum minum seperti mereka, sudah dicap, jangan dia. dia jelek, temannya pemabuk semua. Belum pernah minum pada dia, tapi dicap jelek. Hati-hati ikhwah. Ya, ini merek sulit dihilangkan. Artinya masyarakat yang memberi cap stempel, dia jelek, dia baik. Hati-hati ikhwah. Kita butuh untuk selalu dalam kebaikan. Dan ya fil barakallahu fikum, ini dalam pergaulan begitu besar pengaruh. Teman-teman duduk seperti zaman Rasulullah SAW ketika beliau mengirim surat ke Kaisar Romawi Heraklius, Herakl, ketika dapat surat itu, dia baca, dia mengimani ini Nabi. Dia tahu ini kebenaran sudah datang. Nabi telah sudah datang. Tapi ketika dia tawarkan kepada pembesar-pembesarnya, tak ada sambutan, bahkan mereka mengingkari. Maka Herakl pun tetap kembali kepada bersama teman-temannya. Lihat lagi Abu Thalib, paman Nabi sendiri. Sampai sakaratul maut datang, Nabi membujuknya, merayunya untuk mengatakan la ilaha illallah. Nabi mengatakan ya amikul la ilaha illallah. Diperintahnya paman, ucapkan la ilaha illallah. Tapi sayang, teman dekatnya Abu Thalib, ya, di situ ada Abu Jahal dan yang teman-temannya, bujuk kepada Abu Thalib, mengancam, kalau engkau ikut ia, berarti engkau tidak lagi menjadi tokoh kami. Subhanallah hadirin, jeleknya teman yang buruk, pengaruhnya. Maka dari itu beliau katakan, hendaknya engkau berteman dengan orang-orang mukmin. Pilih teman. Begitu kita orang tua, ketika menginginkan anak-anak kita menjadi yang soleh, carikan teman yang baik. Ya, sebelum dia lahir, carikan ibu yang baik. Untuk melahirkan dia nantinya, mestinya kita dari awal sudah memilih wanita solihah. Supaya Pak lahir darinya nanti anak-anak yang saleh seperti itu. Dan wa fil barakallahu fikum, dalam ayat yang lain disebutkan al mar'u 'ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama temannya. Fal yanzur man yukhalil. Perhatikan olehmu ketika engkau ambil teman, perhatikan dia berteman dengan siapa. Dan ternyata wa barakallahu fikum, ucapan ulama kita yang mengatakan atuyula na ala ashkaliha taqa, burung itu akan terbang bersama kawanannya. Dan sekarang nampak. Yang dulunya, Masya Allah, dia da'i ahlus sunnah. Mengibarkan bendera sunnah. Begitu ada mulai di hatinya sesuatu, dia menyimpang, dia belok. Berjalan dengan siapa mereka sekarang? Akhirnya mereka berjalan dengan yang setipe, yang senada. Dan diingatkan para ulama kibar pun tetap melawan. Merasa sudah benar. Yang mereka cari bukan kebenaran semata, pembenaran. Saya begini benar toh? Salah. Enggak mau terima ucapan ini. Cari yang lain. Saya begini benar toh? Ya kau benar. Nah kamu teman saya. Hadirin hati-hati. Kita hidup menuju Allah yang akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Maka ingat. Berteman dengan orang-orang yang baik. Ini akan menjadikan kita selalu terjaga. Selalu terpelihara keimanan kita. Keislaman kita. Dan jangan lupa yang kelimanya, ziaratul fudola. Kita menziarahi orang-orang yang mulia. Minal ulama wa ahlul ilmi. Ya, dari kalangan para ulama. Dari kalangan para ulama. Sepeninggal wafat atau setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka para ulama lah yang harus kita ziarahi. Contoh ikhwah, sepeninggal Rasulullah SAW, setelah wafatnya beliau, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, mendatangi Ummu Aiman. Ya, wanita yang mulia. Datang kemudian, didapati menangis. Nanti kalau keliru namanya, tolong diingatkan. Ditanya, kenapa engkau menangis? Apakah kau menangis karena wafatnya Rasulullah SAW, engkau sedih? Kata beliaunya, ya Abu Bakar, aku tidak menangis wafatnya Rasulullah SAW karena beliau jelas di surga Allah mendapat rahmat Allah. Yang aku menangis, aku sedih terputusnya wahyu. Menangislah Abu Bakar dan Umar. Menangis, subhanallah. Ingat ikhwah, ini orang yang baik, orang yang mulia. Akan mengingatkan kepada kita akan kebaikan. Karena apa? Dengan wafatnya Rasulullah SAW itu terputus wahyu. Berarti sudah. Tidak ada lagi turun wahyu. Sedih mereka akhirnya. Nah, seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika ada gundah, resah hatinya, selalu datang kepada gurunya. Sehingga ketika datang di gurunya, dia menyampaikan keadaannya, akan dapat ketenangan, ketentraman. Ada satu kisah, ihbarakallahu fikum. Seorang murid datang kepada gurunya. Ini masih dari ulama al-sunnah. Ya. Kemudian dia mengadu kepada gurunya. Wahai guru, saya dulu menikahi seorang wanita yang saya pandang paling cantik. Sehingga saya jatuh cinta dengannya dan saya hidup harmonis dengannya. Saya hidup bahagia dan tentram bersamanya. Namun sekarang setelah berjalan waktu, saya melihat ternyata di luar banyak wanita-wanita lebih cantik dari istri saya. Hatiku menjadi gundah dan serasa resah. Tidak lagi dapatkan yang kaya dulu ketenangan, ketentraman bersama istri saya. Apa kiranya jalan yang harus aku tempuh untuk kembali agar aku bisa harmonis, tentram, dan tenang hidup bersama istri saya? Apa kata gurunya? Khudhu basaruka. Tundukkan pandanganmu. Wallahi demi Allah, seandainya engkau begitu mengikuti nafsumu, dan engkau dapati wanita-wanita lebih cantik-cantik yang di luar selain istrimu, dan engkau nikahi mereka semua yang cantik-cantik yang kau pandang cantik, maka pada akhirnya, anjing-anjing yang berjalan engkau anggap lebih baik dari wanita itu. Karena demi Allah, kata guru ini, nah, belum mengingatkan kepada muridnya ini, kalau engkau ridho, menundukkan pandanganmu dan engkau ridho dengan yang halal untukmu, istrimu, pasti Allah akan memberimu rizki, kebahagiaan yang luar biasa ketika engkau ridho dengan yang halal. Artinya, ikhwah, lihat, seorang guru membimbing muridnya yang resah. Dan mungkin yang seperti ini kita alami. Kita sudah diberi rizki oleh Allah, istri di rumah, masya Allah, salihah. Ya, cantik tentunya berubah. Dari gadis sampai jadi anaknya 10 kan sudah berubah. Ya tentunya berubah, tapi ingat. Kalau engkau tidak tundukkan pandanganmu, kau lihat yang di luar yang masih segel-segel, masih kinyis-kinyis begitu, ya otomatis. Dibanding istrimu 10 tahun yang lalu, ya. Sekarang sudah beda. Ingat, kalau engkau ikut mengumbar nafsumu, ya, mengikuti pandanganmu, niscaya akan terjadi penyakit di hatimu yang akhirnya kau pulang enggak kayak dulu lagi. Tidak lagi senang menyaksikan istrimu, enggak lagi puas dengan istrimu, senangnya memandang yang lain. Apalagi sekarang, masya Allah ikhwah, itu didapati di televisimu, didapati di HP-mu, semua itu berbahaya. Maka kalau kita datangi kepada fudola, kalau kita ada masalah, ada keresahan, kegundahan, ada perkara apa, ingat ikhwah, apalagi di zaman fitnah yang dahsyat seperti ini, jangan lupa ziarahi fudola, orang-orang yang ziarahi orang-orang yang punya keutamaan dari kalangan para ulama, supaya kita tenang, mendapat bimbingan dari mereka, mendapat bimbingan, mendapat petunjuk. Jangan kita kemudian ketika ada masalah, kita sulit memecahkan masalah, stres, lalu jauh dari majlis-majlis ilmu. Termenung sendiri melamun, lalu frustasi, ambil ekstasi, atau ambil dewa 9 senti. Tahu? Dewa 9 senti itu ya ini yang diisap. Hah? Itu ibarat sebagai pelepas stres, yang menghilangkan stres, ambil itu. Lalu dia isap kebal, kebul, kebal, kebul begitu. Tidak akan selesai perkaramu. Tidak akan selesai urusanmu, problemmu tidak akan terurai. Kau akan semakin mendapati jalan buntu dan tidak akan dapati jalan keluar. Karena Allah sudah katakan kalau engkau taubat, kata Allah, in tattaqullah ya yaj'al lakum furqana. Kalau engkau takwa kepada Allah, Allah jadikan untukmu jalan keluar dari problem itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih engkau rizki dari sisi yang engkau tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al min amri yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya mudah. Ini solusinya. Dan ini didapatkan kalau kita datangi fudola, orang-orang yang punya keutamaan dari kalangan para ulama akan membimbing kita. Jangan datang kepada orang-orang ahli dunia. Kita akan terseret. Kita mengadu pada orang tentang usahanya yang gagal begini-begini, mau usaha enggak punya modal. Karena temanmu jelek, kalau begitu pinjam bank aja. Selesai, kamu bisa pinjam modal. Lihat hadirin, ini lagi butuh solusi. Karena yang diadu, kita curhat kepadanya, dia itu orang enggak ngerti hukum riba. Akhirnya dia bilang, sudah pinjam bank saja. Ini bukan solusi. Bukan solusi, ikhwah barakallahu fikum. Tapi kalau kita datang kepada orang yang beriman, akan dibimbing. Bagaimana solusi yang terbaik? Barakallahu fikum ikhwah. Yang ketujuh adalah, yang keenam. Kasratu qiraatis siratu an-nabawiyah. Yang keenam, supaya kita istiqomah, bacalah sirah an-nabawiyah. Sirah Nabi. Sejarah hidup Nabi. Juga sirah sahabat, sejarah hidup para sahabat. Baca biografi orang-orang yang saleh. Karena pada sirah-sirah yang ada pada mereka, biografi mereka itu, dalam perjalanan hidup mereka itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya? Dalam sejarah mereka itu banyak hikmah yang kita ambil. Maka ya barakallahu fikum, dalam Al-Quran Allah menyebutkan kisah-kisah anbiya. Yang itu akan menjadi contoh teladan bagi kita dalam kesolehan. Dan Allah sebutkan orang-orang penentang dari musuh-musuh anbiya. Orang-orang kafir yang menentang para nabi. Supaya jadi pelajaran untuk kita. Jangan menempuh jalan mereka. Disebutkan kisah kaum Nabi Nuh kayak apa. Disebutkan kisah Nabi Lut kayak apa. Disebutkan kisah Fir'aun kayak apa. Korun kayak apa. Semua itu untuk pelajaran buat kita. Jangan ikut jalan mereka. Ya ikhwah barakallahu fikum. Ya. Jangan ikut jalan mereka. Disebutkan kisah anbiya bagaimana kesabarannya. Bagaimana ketakwaannya. Bagaimana kesolehannya. Dan ingat ya barakallahu fikum, ya, kalau kita ini selalu istiqomah di atas kebenaran, kita menjadi orang yang saleh, Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Kita diberi istri-istri yang sangat baik, yang salehah. Diberi rizki-rizki yang paling baik, halalan thayyibah. Diberi anak-anak yang paling baik, anak-anak yang saleh salehah. Itu pentingnya kita istiqomah di atas kebenaran ini. Dan yang ketujuh ya ikhwah, at-taqarrub ilallah wal isti'anah. Kita harus selalu mendekat kepada Allah. Dan kita mohon pertolongannya. Jangan lupa ad-du'a, berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangankan kita, Rasulullah SAW yang dijamin oleh Allah. Dengan rahmatnya, selalu berdoa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Doa Nabi SAW ya ikhwah. Barakallahu fikum. Apalagi kita. Yang jauh. Yang dari ilmu. Dan kita hidup dalam keadaan seperti ini. Kerusakan begitu merajalela. Sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW. Keadaan kita ahlus sunnah. Beliau mengatakan antum finnas kasaratil baita fi jami syaril aswad. Kalian di tengah-tengah manusia seperti sehelai bulu putih pada seekor sapi yang hitam bulunya. Berarti apa? Sedikitnya kita. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan ahlul Islam finnasi ghuraba. Orang-orang Islam di tengah-tengah manusia mereka itu ghuraba. Asing. Ahlul Islam. Jangan kita menganggap bahwa muslimin ini mayoritas. Muslimin dibanding penduduk dunia tentunya minoritas. Ya. Kemudian wal mu'minun fi ahlil Islam ghuraba. Orang-orang mukmin yang berada di atas iman yang benar di tengah-tengah kaum muslimin mereka ghuraba. Ya ahlus sunnah mukminun di tengah-tengah muslimin ghuraba. Seperti halnya kalian rasakan ketika kita tampil dengan sunnah, tampil dengan tauhid, aneh di tengah-tengah muslimin. Begitupun kata beliau, wa ahlul ilmi fil mu'minin ghuraba. Ahli ilmu, para ulama, di tengah-tengah mu'minin ghuraba. Asing. Kehidupan mereka ini, masya Allah ikhwah, jauh ya dari keumumannya sehingga nampak asing. Para ulama di tengah-tengah mukminin ghuraba, wa ahlus sunnati alladhi yumayyiz minal ahwal bid'ah, dan ahlus sunnah yang membedakan dirinya dari ahlul ahwa, ahlul bid'ah, di tengah-tengah mereka ghuraba. Ya. Ghuraba, asing. Dan yang terakhir kata beliau, wadda'una ilaiha, orang-orang yang menyeru kepada ilmu, kepada sunnah. Ya, para da'i, ahlus sunnah, dan yang bersabar menanggung penderitaan, gangguan yang diterima dari orang-orang yang menyelisihinya, yang memusuhinya, hum asyaddu ha'ula, hum asyadul ghuraba. Mereka orang yang lebih asing lagi. Sedikit sekali. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, di tengah-tengah kemulut fitnah yang begitu dahsyat, hendaknya kita banyak-banyak apa? Taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar bukan syahwat yang menjadi ikutan kita, tapi kita tundukkan syahwat kita, dan kita ikuti petunjuk Allah ta'ala. Jangan lupa, kita ini lemah. Tak ada kekuatan, tak ada kemampuan, kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, kita selamat bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena apa? Pertolongan Allah. Betapa banyak orang yang pintar dengan ilmu, tersesat di atas ilmu. Betapa banyak orang lebih kuat dari kita, tersesat sebab bang kesombongannya. Lebih kaya dari kita, tersesat karena apa? Keangkuhannya. Qarun, Fir'aun, dan yang semisal mereka, hati-hati ikhwah barakallahu fikum. Sehingga jangan lupa kita doalah kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah membimbing kita selalu kokoh dan teguh di atas al-haq ini. Sampai akhir hayat kita. Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat wasiat Allah Ta'ala ini. Dan mungkin inilah yang bisa kami sampaikan ikhwah barakallahu fikum untuk tausiah kita pagi ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik pada kita. Yang benar dari Allah mari kita ikuti, yang salah dan keliru dari kekurangan dan kebodohan kami, kami taubat kepada Allah dan mohon diingatkan untuk kebaikan kita semua. Kami pamit dan mohon maaf selama kami bersama antum di sini, kalau ada tutur kata sikap yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.